اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelumnya sudah dimulai taklim kita dimulai, adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya, sehingga pada hari akad pagi ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Semoga kiranya kehadiran kita di tempat ini karena kita niat yang sama, yaitu untuk sama-sama menggali ilmu Allah. Semoga kiranya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sekian keluarganya, sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang masih senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Sebagaimana biasanya setiap akad ketiga, kajian kita adalah tafsir Ibnu Katsir. Bagi Anda yang baru bergabung taklim ini, setiap hari akad ketiga adalah tafsir Ibnu Katsir, dan bagi yang sudah membawa Al-Qur'an untuk disiapkan, dibuka, disimak apa yang akan dikaji nanti. Bagi yang belum bawa, kami harapkan setiap kajian tafsir Ibnu Katsir kami harapkan untuk selalu membawa Al-Qur'an. Jadi nanti akan paham kita semua insyaallah. Karena kita kalah dengan saudara-saudara kita yang agama Nasrani, setiap akad pun dia tidak malu-malu nenteng Injilnya. Kita yang punya kitab yang sudah baku malu untuk membawa ke masjid untuk dikaji di sini. Kemudian selanjutnya kami sampaikan hasil tramul yang dikumpulkan oleh para jamaah sekalian pada hari akad yang lalu. Terkumpul sebanyak Rp372.100. Untuk hari Ahad, hari Jumat kemarin terkumpul sebanyak Rp602.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Sekalipun masih jauh-jauh hari dari tanggal sekarang ke tanggal 30, tapi insyaallah di tempat ini akan kami adakan tablik akbar umum, yaitu hari Ahad insyaallah akan dimulai pukul 9.30 sudah mulai ceramah. Nanti pada tanggal 30 April dengan pembicara yang pertama Ustaz Abu Jibril, yang kedua Kiai Maulana Poso Siregar. Barangkali ada di antara para jamaah yang belum kenal dengan Ustaz Maulana Poso Siregar ini siapa. Beliau adalah alumni Mustofawiyah Deli Serdang, salah satu pesantren tertua di Indonesia. Karena Mustofawiyah ini didirikan, saya lupa nama kiainya, hanya ingat sepenggal, yaitu pada masa seangkatan kakeknya Gus Dur. Jadi Maulana Poso ini termasuk kiai yang vokal, yang berani, tegas, karena beliau juga aktif dalam memelopori gerakan pembongkaran Keramat Tunggak yang sekarang menjadi Islamic Center. Jadi kami undang secara resmi insya Allah nanti kalau tidak ada halangan. Mudah-mudahan rencana ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti pada tanggal 30 insya Allah acara kita akan diadakan di tempat ini.

أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وإذ أخذنا dan ingatlah hai Muhammad, wa idh akhadna dan ingatlah ketika kami telah mengambil mitsaqakum perjanjian kalian, la tasfikuna dima'akum, janganlah kalian menumpahkan darah-darah kalian, wa la tukhrijuna anfusakum, dan janganlah kalian mengeluarkan diri kalian sendiri, min diarikum, dari desa atau rumah kalian, summa aqrartum, kemudian kalian menempatinya, wa antum tashhadun, padahal kalian atau sedang kalian menyaksikan, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum, summa antum, kemudian kalian semua haula'i taqtuluna anfusakum, kalian membunuh diri kalian sendiri, wa tukhrijuna fariqan minkum, dan kalian mengusir sebagian di antara kalian sendiri, min diarihim, dari desa mereka, tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan, tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan, kalian semua saling menampakkan kepada yang lain dengan perbuatan dosa dan permusuhan. Wa iyatukum usara, dan jika datang kepada kalian usara, tawanan-tawanan, tufaduhum, kalian semua saling membebaskan mereka. Wa huwa muharramun alaikum, dan ini adalah diharamkan atas kalian, ikhrajuhum, mengusir mereka. Mengusir mereka diharamkan atas kalian. Afatu'minuna biba'dil kitabi wa takfuruna biba'd, apakah kalian beriman kepada sebagian kitab lalu kepada sebagiannya kalian ingkar? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum, maka tidak ada balasan untuk orang yang mengerjakan itu semua di antara kalian, illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia, wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, yuradduna ila asyaddil 'adzab, mereka akan dikembalikan pada siksa yang paling dahsyat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lupa akan apa yang kalian kerjakan. Ulaika alladhina ishtarawul hayata dunya, mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia, bil akhirati, dengan akhirat, fala yukhaffafu anhumul 'adzab, maka tidaklah akan diringankan siksa dari mereka, walauhum yunsurun, dan mereka tidak akan ditolong, tidak akan menerima pertolongan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ini adalah bagian dari kisah orang-orang Yahudi yang diingatkan oleh Allah kepada kita, ditalkinkan, diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya, agar tidak mudah tertipu oleh orang-orang Yahudi, agar tidak mudah tertipu oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan bahwa kita ini akan selamat dari siksa Allah, atau kita hanya akan disiksa, orang Yahudi ini, hanya beberapa hari saja. Orang Yahudi juga mengatakan bahwa kita ini beriman kepada Taurat dan seterusnya, tetapi itu semuanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita melihat ayat-ayat sebelum ini di mana Allah mengatakan bahwa mereka, orang-orang Yahudi ini, tidak, mana ini, kalau kita kembali ke ayat 40 ya, ayat 40 surah Al-Baqarah, kita lihat, karena ini rincian dari ayat 40 ini. coba kita lihat. Bagi yang membawa HP atau jenisnya yang dekat dengan sound system di sana mau dimatikan, Pak. Yang membawa HP atau jenisnya mau dimatikan. Dalam materi ini mohon HP di posisikan silent, hanya mati semua. Nanti materi kita akan terganggu dengan adanya setan seperti ini. Karena ini menjadi setan bagi kita. Pada satu sisi lain jadi manfaat, tapi pada saat tertentu jadi setan. Terima kasih. Ya, kita bisa lihat halaman ayat 40 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israel, hai bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah kalian akan nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi'ahdi. Dan penuhilah janjimu kepadaku. Mana itu janji orang Yahudi kepada Allah? Janjinya kita akan bisa melihat di ayat antara lain ayat tadi. Ayat 84. Ya, kita akan runut janji orang Yahudi yang dicatat di dalam Al-Qur'an. Ini ya, kita akan lihat mana itu janji-janji orang Yahudi. Di sini dalam surah Al-Baqarah sendiri disebutkan antara lain janjinya adalah ini saya enggak terbiasa dengan Quran cetakan begini nih. Jadi tempat-tempatnya kita sudah lewat ya, Pak. Baik, ini ayat yang pertama kali kita lihat dalam surah Al-Baqarah ternyata ayat 84 ya janjinya. Ya, ayat 84 tadi. Ini adalah janji yang paling dekat. Yang paling dekat kita jumpai janji orang Yahudi adalah surah Al-Baqarah ayat 84, ini janji pertama. Bukan, ayat 83. Ayat 83 ini. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil. Lihat, dan ingatlah ketika kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israil. Ini perjanjian. Mana janji Bani Israil kepada Allah yang pertama kali adalah Allah ta'budu illallah. Agar kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah saja. Tauhid. Tidak boleh syirik. Ini janji pertama. Wa bil walidaini ihsana, yang kedua sikap kepada kedua orang tua harus baik. Wa dzil qurba wal yatama, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada orang dekat dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Bertauhid, berbuat baik kepada orang kedua orang tua. Kepada kerabat, anak yatim, dan orang miskin berbuat baik. Wa qulu lin-nasi husna, dan berkata yang baik-baik. Mengucapkan yang baik-baik untuk semua manusia. Ini perjanjian ini penting. Karena di belakang hari, orang Yahudi lah yang paling banyak mengumbar kata-kata yang mencoreng-ngoreng orang yang sebenarnya tidak coreng-ngoreng. Memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya Islam tidak seperti itu. Islam diperburuk, Islam dijelek-jelekan, itu orang Yahudi bikin. Wa aqimus salata wa atuz zakat, dan dirikan salat dan tunaikan zakat. Lihat, mendirikan salat, menunaikan zakat wajib atas orang Yahudi. Dan menurut beberapa penulis yang diambil dari buku-buku kuno orang Yahudi, ternyata salat kita adalah seperti salatnya orang Yahudi. Ada takbir, ada ruku, ada sujud, ada salam. Ternyata seperti itu. ternyata yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim seperti yang dilakukan oleh kita sekarang, sholat. Dan bahwa dulu ada tawaf, ada sa'i, ada lempar jumroh, itu sejak zaman Nabi Ibrahim dan sampai sekarang dipelihara oleh kita. Setelah tawaf ada sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim, itu sejak dulu sudah ada. Nah, apakah sholatnya seperti kita? Gerak-gerakannya iya, gerakan-gerakannya iya, dan sebagian bacaan masih sama seperti kita. Seperti misalnya tawaf, seperti misalnya apa namanya doa talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya, itu sejak dulu sudah seperti itu. Hanya dulu ketika kira-kira 600 tahun sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, doa talbiyah sudah di ada tambahan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik illa syarikan huwa lak. Tambahannya tuh. Aku penuhi panggilanmu, wahai Allah, aku penuhi panggilanmu. Seperti kan? Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau ciptakan untuk dirimu. Seperti itu. Maksudnya berhala-berhala yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semua dikembalikan, dimurnikan kembali. Orang Yahudi, orang Nasrani diwajibkan juga mereka sholat. Ini yang ayat ini yang dijadikan dasar oleh Imam Maliki sebagai bahwa orang kafir itu mukallafun bi furu'i syariah. Orang kafir itu dibebani juga dengan furu'nya syariah, misalnya sholat, zakat, wajib mereka. Iya enggak nih? Imam Maliki seperti itu. Kita bisa lihat di dalam surah Al-Baqarah di pertama-pertama ya. Sebentar. Kita lihat di ayat 40. Ayat 40 ya. Tadi kita sudah baca. Wa aminu, ayat 41, berimanlah kalian kepada Al-Qur'an yang telah kami turunkan, yang membenarkan apa yang ada dalam diri kalian, dan janganlah kalian menjadi orang pertama yang kafir, dan jangan kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, dan bertakwalah kepadaku. Terus ayat 43, lihat, wa aqimus sholata wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, ini perintah untuk siapa tuh? Perintah ini dilemparkan kepada siapa? Halo? Kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel juga diperintah untuk sholat, diperintah juga untuk menunaikan zakat. Nah, ini diulang lagi di dalam ayat 83. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Bahkan ayat yang tadi mengatakan warka'u ma'arrakin, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Yang rukuk kita inilah. Ya tak? Hanya saja Imam Maliki mengatakan, tapi sholat mereka, haji mereka tidak bisa sah kalau belum mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan nyatanya sekarang ada orang-orang Nasrani yang ibadahnya persis seperti kita, hampir 100% persis. Dari gerak-gerakannya, dari takbir, ruku, sujud, ada salam juga. Sholatnya 5 kali juga. Ya, ada juga mereka cuma 3 kali, tapi gerak-gerakannya persis. Yaitu Kristen Ortodoks Syria yang dibawa di Indonesia. Kristen Ortodoks Syria ya. Persis. Ya, hanya bismillahnya mereka dirubah. Ya, dengan nama putra bapak dan seterusnya. Ya kan? Ya, sekarang seperti antara Roy Martin. Roy Martin diambil Kristen Ortodoks Syria. Nah, sekarang sedang didakwa karena dia memiliki berapa 1 kilogram heroin. Namanya juga bintang film. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum, kemudian kalian berpaling kecuali sedikit di antara kalian. Wa antum mu'ridun, dan kalian wantum muridun, dan kalian berpaling dari kebenaran. Ini sudah kita selesai ini. Tafsir ini kita ke tafsir ayat 84. Wa idz akhadna mitsaqakum. Ini janji yang berikutnya nih. Seperti apa sih janji orang Yahudi kepada Allah? Jadi janjinya tauhid, berbuat baik kepada orang tua, anak yatim, orang miskin, kerabat. Mendirikan sholat, menunaikan zakat. Sama beban-beban yang diberikan Allah kepada mereka itu sama dengan yang diberikan kepada kita semua. Sama-sama. Mereka harus bertauhid, mereka harus berbuat baik. Kan itu saja sebenarnya yang diajarkan agama. Hanya Allah katakan kebanyakan mereka berpaling. Sedikit saja yang tidak berpaling. Yang ikut beriman itu sedikit saja. Kemudian janji yang berikutnya adalah, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kalian, la tasfikuna dima'akum. Jangan saling berperang antar orang Yahudi. Itu ada dalam Taurat mereka. Jangan kalian saling berperang. Wala tukhrijuna anfusakum. Jangan kalian saling mengusir. Kalau perang pasti kan mengusir. Dan ini terjadi di Madinah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, hal ini sudah terjadi. Jadi di Madinah itu paling tidak ada 3 kabilah. Paling tidak ada kabilah besar yang berperan dalam mengukir sejarah Madinah. Pertama adalah Banu Qainuqa, yang kedua Banu Nawir, dan yang ketiga adalah Banu Qurayza. Menurut kitab Ar-Rahiqul Maktum, paling tidak ada 20 suku saat itu. Madinah ini dulu memang dipegang oleh orang Yahudi. Seperti dulu Yaman juga pernah dipegang oleh orang Yahudi. Nah, di Madinah ini memang keturunan Israel betul. Dulu ya orang-orang Yahudi itu di Madinah benar-benar keturunan Israel. Nah, hanya yang di Yaman ini tidak. Di Yaman ini pernah pada tahun 535 Masehi. Sebentar lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Rasul dilahirkan 571 Masehi. Kira-kira 40 tahun sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, di Madinah itu rajanya Yahudi. Namanya Dunwas. Raja Yahudi di Madinah saat itu tahun 535-an itu seorang Yahudi bernama Dunwas. Tapi ini Yahudi orang Yaman. Yahudi Yaman, bukan keturunan Israel. Jadi pernah Yahudi menjadi satu agama yang terbuka untuk siapa saja. Tidak seperti sekarang eksklusif, hanya untuk orang Yahudi saja. Dulu tidak pernah. Dulu pernah Yahudi siapapun boleh memeluknya. Ini bapaknya Dunwas, ini Yaman, ini pernah dia serang Madinah, pulang dari Madinah membawa dua pendeta Yahudi. Dia sebarkan agama Yahudi di Madinah, dan ayah Dunwas meninggal, lalu digantikan oleh Dunwas sebagai raja. Akhirnya karena dia fanatik terhadap agama Yahudi, bahwa tidak ada agama yang lurus, tidak ada agama yang bisa menyelamatkan manusia di dunia sampai akhirat kecuali agama Yahudi, maka Dunwas memaksa semua orang yang tidak beragama Yahudi untuk masuk agama Yahudi. Jika tidak, maka mereka dibakar. Nah, akhirnya Dunwas membakar paling tidak 40 ribu orang Nasrani. Hal itu direkam di dalam Al-Quran secara global dalam surah Al-Buruj. Anda bisa lihat. Was-samai dzatil buruj wal-yawmil maw'ud wasyahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud itu artinya orang-orang yang menggali parit. Jadi dibikin parit sama semua orang-orang Nasrani yang tidak mau masuk Yahudi dibakar. Laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sampai bayi juga masuk. Dibakar. 40 ribu itu enggak sedikit. Jadi Yahudi saat itu sudah menguasai, sudah berpencar di Madinah, di Yaman juga banyak. Tapi di Madinah itu asli bangsa Israel. Nah, di Madinah ini, di Mekah, di Yaman orang Yaman. Nah, sampai sekarang Yaman banyak Yahudi, 20% paling tidak. Nah, Yahudi Yaman ini orang Yaman, bukan Israel. Nah, sekarang kita kembali ke Yahudi yang di Madinah. Yang di Madinah ini yang berperan mengukir sejarah dan itu direkam dalam Al-Qur'an, tiga kabilah Yahudi, Banu Qainuqa, Banu Nadir dan Banu Quraizah. Banu Qainuqa dan Banu Nadir itu jadi khulafaknya, jadi khalifnya suku Khazraj. Khazraj. Ada apa pun politik? Aku penting Bapak tulis sekarang supaya ini rentetan sejarah supaya kita bisa mengetahui kenapa ayat ini turun. Ini kan seperti kisah saja begitu, tidak seperti itu dia. Dia sebelum Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang Yahudi itu perang terus. Yahudi dengan Yahudi perang terus, padahal itu diharamkan di dalam Taurat mereka. Makanya ada di sini disebutkan wa huwa haramun alaikum, padahal itu diharamkan atas kalian. Diharamkan untuk orang-orang Yahudi saling berperang. Tapi ketika mereka ditanya, kenapa kalian berperang padahal itu diharapkan dalam Taurat kalian? Apa katanya? Kita, kalau sekutu kita, jadi Banu Qainuqa, Banu Nadir punya sekutu, yaitu suku Khazraj. Banu Quraizah Aus punya sekutu, suku Aus. Pada saat pertama kali surah Al-Baqarah kita mulai tafsirkan, saya mengatakan bahwa surah Al-Baqarah itu punya struktur. Anatomi surah Al-Baqarah itu seperti ini. Surah Al-Baqarah semuanya hanya menerangkan tiga hal saja. Al-Mu'minun, Al-Kafirun, Al-Munafiqun. Semua ayat dalam surah Al-Baqarah berbicara ini. Siapa orang yang beriman dan apa saja yang berhubungan dengan masalah keimanan. Al-Kafirun itu siapa saja dan apa saja yang berhubungan dengan kekafiran, dengan sifat-sifatnya, perilaku-perilakunya, akibat-akibat kekafiran dan seterusnya. Apa saja yang menyebabkan orang jadi kafir dan seterusnya. Apa saja yang berhubungan dengan kafir ada dalam surah Al-Baqarah. Dan yang ketiga Al-Munafiqun. Orang-orang munafik. Siapa saja mereka orang munafik, sifatnya seperti apa, kenapa menjadi munafik dan apa akibat dari kemunafikan. Ini surah Al-Baqarah. Nah, Al-Mu'minun ini orang-orang yang beriman ini adalah mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Kafirun ini diwakili oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi paling tidak ada 20 suku menurut kitab Ar-Rahiq Al-Maktum saat itu di Madinah sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah. Yahudi Madinah ini terbuka untuk siapapun yang mau memeluk Yahudi. Hatta di Yaman, pernah tahun 500 Masehi itu dikuasai oleh Yahudi. Kemudian mereka diserang oleh Ethiopia, lalu Yahudi dikalahkan, Ethiopia dipegang oleh Yaman dipegang oleh orang Nasrani yang saat itu datang dari Ethiopia. Nah, Abraha ini panglima perangnya Raja Yaman yang dari Ethiopia. Lalu melakukan kudeta, lalu dia mau serang Ka'bah. Baik, sekarang ini di Madinah ya. Ini semua orang ini yang tiga ini ada di Madinah. Dan Al-Baqarah satu surat yang pertama diturunkan di Madinah. Di Madinah ini ini tadi saya kata orang Yahudi ya, Yahud. Sebentar. Yahudinya ini Banu Qainuqa, Banu Qainuqa, Banu Nadir dan Banu Qurayza. Banu Qurayza. Banu Qainuqa ini dia sekutunya Khazraj. Banu Qurayza ini sekutunya Aus. Nah, Aus dan Khazraj ini mewakili munafikun. Jadi kalau ada orang-orang munafik, ha, diwakili oleh ini. Tetapi Aus dan Khazraj ini pula lah yang mengajak Nabi Muhammad SAW untuk hijrah, dan mereka ini pula lah yang membela kuat-kuat mati-matian agar Islam bisa menyebar dari Madinah, dilindungi. Tetapi orang-orang munafik juga dari sini. Artinya tidak semua orang munafik, tapi munafik diwakili oleh ini. Baik. Nah, Banu Qainuqa, Banu Nadir adalah sekutunya Khazraj. Banu Qurayza sekutunya Aus. Khazraj selalu dikasih dana oleh Banu Qainuqa dan Banu Nadir. Demikian juga Aus dapat, selalu dapat dana dari Banu Qurayza. Tetapi dua-duanya ini, orang Yahudi ini, yang orang Yahudi yang ini dengan yang ini selalu membuat bagaimana ini perang terus. Jadi diadu domba terus. Kalau dia perang dengan ini, maka ini akan membela. Yang kedua juga akan membela. Banu Qainuqa dan Banu Nadir akan membela Khazraj. Akhirnya perang antar lima suku ini. Kenapa dibikin demikian? Karena kalau nanti ini kalah, maka Banu Qainuqa, Banu Nadir akan mendapatkan bayaran dari Khazraj. Dan akan mendapatkan harta rampasan perang, keuntungan dari Aus dan dari Banu Qurayza. Demikian juga kalau sebaliknya, mereka orang Yahudi tidak pernah dirugikan karena mereka sedikit saja, sedangkan yang ini banyak. Nah, perang di antara mereka orang-orang Yahudi ini tidak boleh, haram hukumnya menurut Taurat. Tetapi mengapa mereka melakukan perang? Apa katanya? Kami kalau sekutu kami dihina, kami tidak terima. Kami merasa itu penghinaan juga terhadap kami. Maka kami perangi sekutu orang yang lawan dari sekutu kami ini. Jadi Banu Qurayza perangi Banu Qainuqa, Banu Nadir dan perangi Khazraj. Alasannya apa? Alasannya saya malu kalau Aus ini dihina. Demikian juga sebaliknya. Alasannya seperti itu, tetapi sesungguhnya di balik itu adalah keuntungan. Persis. Sekarang begitu kan? Karena begitu, ya, karena seperti itu persis, meskipun dengan seni-seni yang berbeda, tapi beginilah. Orang Islam diadu domba, mereka meraih keuntungan, bikin kartun Nabi Muhammad yang macam-macam, bakar yang rugi orang Islam, mereka tertawa terbahak-bahak. Ya, tak? Yang paling bagus memang boikot, tidak melakukan hubungan, paling bagus persis. Baik, cukup sih. Sudah ditarik nih, penting. Wa iyyatukum usaratu faduhum. Nanti kan kalau sudah perang, sudah melakukan peperangan, itu kan akan ada banyak tawanan perang. Kalau sudah ditawan orang-orang Yahudi, yang juga ditawan oleh orang-orang Yahudi sendiri, maka yang dari sana membayar agar tawanan perang ini dibebaskan. Tapi yang dibayar dia tertawa, nggak usah bayar, kita ini kan bersandiwara. Begitu saja. Kita ini kan memang diperintahkan untuk membebaskan tawanan, karena itu dalam kita mereka ada. Seperti itu. Maka Allah katakan, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab tetapi mengingkari kepada sebagian yang lain? Kitabnya mengatakan kamu jangan perang. Kalau ada tawanan kamu harus bebaskan. Tapi dia perang. Ini kan berarti kan mengingkari kitab, mengingkari perjanjian mereka kepada dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu tawanan perang itu dibebaskan, ini sesuai dengan kitab. ini yang disebut apakah kamu mengingkar beriman kepada sebagian kitab tetapi tidak beriman kepada yang lainnya. Ini adalah satu pelajaran bagi kita bahwa kitab suci Al-Quran, kitab suci manapun tidak bisa diimani sebagiannya tapi yang sebagiannya diingkari. Kita sekarang iman kepada Al-Quran. Begitu ayat itu berbicara tentang harta waris, banyak perempuan memprotes. Itu apa katanya bias gender. Wah, begitu ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang tutup aurat, wanita-wanita semua protes. Itu mengekang hak asasi manusia, hak manusia untuk berekspresi. Ya, sampai akhirnya pada satu saat definisi tentang pornografi berubah. Apa katanya? Kalau orang itu difoto telanjang tetapi indah, maka itu bukan pornografi. Itu kreasi seni. Tapi kalau orang jelek telanjang, nah, pornografi. Mana mau playboy menampak apa? Memperlihatkan gambar orang jelek. Jadi misalnya Anjas Mara, dia telanjang seperti itu. Ya kan, mereka katakan itu bukan pornografi. Itu kreasi seni. Ya. Baru kalau yang di foto jelek, nah, itu pornografi. Mereka kalau ditanya, kenapa kamu mau di foto seperti ini? Saya hanya menjalankan profesi. Ya, pelacurnya juga profesi, sama saja. Jadi pelacur. Ya. Harganya 5 juta. Ya. Ya, begitu ayat Al-Quran berbicara tentang misalnya tentang berhukum kepada Al-Quran, mereka mengatakan, ah, ini Al-Quran ini produk budaya lokal, produk zaman budaya lokal dan pada saat tertentu. Coba tuh, diberang tuh. Dia bahkan ingin ayat-ayat Al-Qurannya dirubah dan seterusnya. Sama dengan orang Yahudi, karena dibayar oleh pokoknya. Sama dengan tadi Oxford Professor karena dibayar ya. Ya, seperti misalnya masjid Dirar yang dibakar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu juga dilakukan oleh orang-orang Madinah itu. Kenapa mereka lakukan itu? Mereka dibayar oleh orang Yahudi untuk memecah belah kekuatan umat Islam. Nah, yang sekarang terjadi adalah memecah belah kekuatan umat Islam. Setiap hari kita lihat berita masjid Sunni dibom sama orang Syiah. Besoknya lagi masjid Syiah dibom oleh Sunni. Ada apa di situ? Kenapa permusuhan? Ya, karena yang satu beriman, yang satu memang dibayar sama Yahudi. Apa iya itu? Ada benang merahnya dengan Yahudi itu ada persis kentara sekali. Kita teruskan. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Orang yang mengimani sebagian kitab suci diimani sebagian-sebagiannya diingkari, itu kata Allah balasannya tidak lain dan tidak bukan berupa kehinaan di dunia. Sama orang Islam iman kepada Quran sebagiannya, yang lain tidak diimani, akan dihinakan oleh Allah. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, dan pada hari kiamat, يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, akan dikembalikan kepada siksa yang lebih dahsyat. Apakah orang Yahudi dalam keadaan tersiksa? Iya. Tidak pernah ada orang Yahudi hidup tentram, enggak pernah. Sekarang enggak bisa. Setiap hari dibom, dilempari sama anak-anak Palestina, dibom, enggak pernah bisa tenang. Semua ingin pindah dari sana. Amerika sudah wanti-wanti jangan sampai disentuh-sentuh orang Israel. Nah, Iran punya bom nuklir, pasti Iran sih ah. Ya, keter juga kita bilangnya nih. Wallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lupa, tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan, apa yang kita kerjakan, apa yang manusia kerjakan, apa yang orang Yahudi, orang yang beriman kerjakan, Allah tidak akan lalai. Ulaika alladzina ishtarau al-hayata ad-dunya bil akhirah. Mereka itulah yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Bagaimana membeli kehidupan dunia dan akhirat? Dia punya yang namanya keimanan, tetapi imannya dia buang. Imannya di akhirat untuk mendapatkan kehidupan dunia. Mana kehidupan dunia? Ya kalau perang dapat rampasan perang. dapat bayaran dari sekutunya. Dulu seperti itu. Ini yang disebut. Jadi kalau apa sih yang disebut menjual belikan ayat atau menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit? Apa ayat ini dijual gitu? Ayat Al-Quran ditulis kaligrafi terus dijual harga 10.000. Iya. Oh, Mas Sari misalnya dipanggil ceramah 1 juta, 2 juta. Jangan disebut nama. Iya. Oh, gitu. Ajib. Yang saya ketahui yang disebut menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah adalah menghalalkan yang apa yang Allah haramkan dengan ayat-ayat. Yang saya ketahui yang disebut menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan berdasarkan ayat yang dia putar balikan maksud ayat itu. Misalnya dulu porkas dihalalkan, porkas itu jalan, itu melalui perjuangan yang cukup alot. Ketika ada mohon maaf dari ulama yang dipandang oleh Indonesia dari MUI mengatakan judi itu halal, porkas itu halal, maka berjalan dia. Berjalan sampai santri-santri di Jawa banyak yang puasa untuk mendapatkan nomor porkas. Banyak yang dikir sholat tahajud untuk mendapatkan nomor porkas. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya karena judi itu dalam bahasa Arab maisir. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Jadi dia al maisir. Dari kata yasaro artinya mudah. Jadi maisir, maisir itu mestinya diterjemahnya bukan judi. Cara mudah mendapatkan rezeki itu maisir. Jadi porkas itu cara mudah mendapatkan rezeki. Jadi kenapa cara mudah mendapatkan rezeki itu diharamkan? Begitu. Caranya menghalalkan porkas asalnya seperti itu. Jadi orang Arab memang halus, dia bikin kata untuk perjudian itu cara mudah cari rezeki. Bahasanya halus. Kalau kita judi bahasanya kasar. Karena bahasanya halus, maka mereka dengan mudah mempropagandakan yang namanya maisir. Semua orang harus berjudi. Seperti dulu semua orang juga harus minum-minuman keras. Jadi bagi orang Arab judi dan minuman keras itu punya sejarah yang mulia. Bapak tahu? Minuman keras dan judi punya sejarah yang cukup mulia. Makanya ketika ayat tentang minuman keras dan perjudian itu ditanyakan, jawabnya tidak langsung haram. Karena kalau langsung haram, maka mereka akan kembali murtad, keluar dari Islam. Ya selalu menaka anil khomri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khomr dan maisir. Kulfihi ma'ismun kebir. Katakanlah di dalam keduanya ada dosa yang besar. Wa manafi, tapi juga ada manfaat-manfaatnya linnasi bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min nafima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Mana manfaatnya? Dosanya tentu judi, minum-minum keras. Ya enggak, ini merusak akal, ini merusak harta. Ya kan? Mana manfaatnya? Manfaatnya mereka kalau minum minuman keras, habis mabuk, mereka sedekah berapa saja dia. Sejarah itu begitu dulu zaman itu. Enggak hitung-hitung. Kalau habis berjudi, dia sedekahnya lebih banyak lagi tanpa hitung-hitung. Dari mana kita tahu? Dari sastra mereka. Mereka mengatakan kami kalau minum minuman keras, kami kalau sudah minum-minum khamr, maka kami adalah raja. Tanpa hitung-hitung kami bersedekah kepada rakyat jelata. Tapi kalau kami sudah tidak minum minuman keras lagi, maka kami adalah hanya penggembala domba dan unta. Seperti itu. Begitu juga tentang seperti itu, maka disebut maisir. Baik. Nah, orang Yahudi ini yang menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, mereka inilah yang apa namanya menghalalkan peperangan di antara mereka untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan harta rampasan perang. Allah katakan ulaika alladzina ashtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah. Mereka lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Maka tidak akan diringankan azab dari mereka dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Padahal sebelumnya mereka mengatakan mengatakan kami tidak akan disiksa kecuali hanya beberapa hari saja. Seperti itu kan? Nah, ini dibantah oleh Allah. Kalian akan disiksa dengan siksa yang tidak pernah akan diringankan dan tidak akan ada yang menolong kalian. Ayat 86. Sekarang kita ke ayat 87. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ dan sungguh benar-benar kami telah memberikan kepada Musa Alkitab, yakni Taurat. Waqaffayna dan kami ikutkan min ba'dihi setelahnya birrusuli dengan rasul-rasul. Setelah Nabi Isa ada rasul-rasul lagi. Wa atayna Isa dan kami telah berikan kepada Isa ibni Maryam al-bayyina bukti-bukti yang nyata. Wa ayyadnahu dan kami telah perkuat Isa bi ruhil qudus dengan ruh al-qudus yakni Jibril. Apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum? Apakah ketika datang kepada kalian seorang rasul yang tidak sesuai dengan hawa dengan keinginan kalian maka kalian tidak mau menerimanya karena kesombongan kalian? Fafariqun kazzabtum wa fariqun taqtulun. Maka sebagian rasul kalian dustakan dan sebagian yang lain kalian bunuh. Orang-orang Yahudi mengatakan kami tidak ingkar kepada rasul-rasul. Kami percaya kepada Musa, kepada Isa. Kami percaya kepada nabi-nabi yang diutus dari Bani Israel. Lalu Allah bantah. Kalian itu hanya dusta saja. Ini kan Allah mengajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kasus per kasus untuk menjawab orang Yahudi. Ketika orang Yahudi mengatakan kami beriman kepada Musa, kami beriman kepada Isa, Bani Israel ya, orang-orang Nasrani. Allah katakan bohong. Kami sudah turunkan Nabi Musa dengan membawa kitab-kitab dan nabi-nabi setelah Musa dengan membawa bukti-bukti. Juga Nabi Isa dengan membawa bukti-bukti dan bahkan diperkuat oleh Ruhul Kudus. Tetapi sebagian di antara mereka ada yang kalian dustakan seperti siapa? Nabi Musa. Nabi Musa didustakan. Padahal Nabi Musa telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Diselamatkan. Ya. Padahal banyak sekali bukti-bukti yang nyata yang Allah tampakkan kepada Bani Israel, tapi mereka tidak beriman. Mereka malah membuat apa namanya patung sapi, ya, dari emas. Mereka sembah-sembah itu. Dan Nabi Musa masih hidup. Belum lama mereka baru diselamatkan oleh Nabi Musa, tapi mereka ingkar dengan Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Musa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka dustakan. Sebagian lagi dibunuh. Nabi Isa dikejar-kejar. Nabi Yahya digergaji. Nabi Zakaria juga sama nasibnya digergaji. Anda jangan melihat gergaji itu begini, tidak. Disisir pakai gergaji. Sampai mati. Siapa itu? Mereka saya. Jadi makanya benar Allah katakan afatatma'una ayyuminu lakum? Apakah kamu masih berharap orang Yahudi beriman kepada kalian? Artinya enggak usah berharap. Yahudi itu jangan diharapkan beriman kepada Islam, enggak usah berharap. Biarkan mereka membayar sendiri kalau mau mati sama sama. Susah. Karena sifatnya, karakternya tidak beda dari dulu sampai sekarang. Baik, ayat berikutnya. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ, dan mereka mengatakan hati kami غُلْف. غُلْف itu sudah penuh dengan keimanan. Apa di situ artinya? Tertutup. Tertutup. غُلْف menurut bahasa Arab artinya sudah penuh. Kalau sudah penuh, tertutup untuk yang lain. Sudah penuh dengan keimanan. Kami sudah penuh dengan Taurat, sudah penuh dengan Injil, maka tidak bisa masuk yang namanya Al-Quran. Sudah penuh. Hati kami sudah penuh dengan itu, sudah penuh dengan iman. Jadi buat apa hati yang sudah penuh dengan iman beriman kepada Nabi yang baru? Apa jawab Allah? Bada'anahumullah. Bukan itu masalahnya. Bukan hati mereka dipenuhi oleh iman, tetapi Allah telah menjauhkan mereka. La'nat itu artinya menjauhkan dari rahmat Allah. Allah melaknat mereka. Allah menjauhkan mereka dari kasih sayang Allah. Kenapa? Bikufrihim, karena mereka kafir dengan keingkaran mereka. Kenapa orang kafir itu dibenci oleh Allah? Ya karena kekafirannya. Faqalilam ma yu'minun, maka sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Ada lagi ayat mengatakan bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalilan. Sedikit di antara mereka yang beriman kepada Allah, karena hati mereka dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an ini berbicara tentang orang Yahudi, tapi juga berbicara tentang hati. Ya, di sini Al-Qur'an mengatakan orang Yahudi itu hatinya tertutup untuk hidayah. Kenapa? Karena kekafiran mereka, kesombongan mereka. Jadi siapa di antara kita yang hatinya ingin terbuka mendapatkan hidayah? Jangan sombong, jangan zalim, karena Allah katakan innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga orang-orang yang bersombong. Orang yang tidak mendapatkan hidayah karena kesombongannya, itu sama dengan iblis. Iblis tidak dapat hidayah karena kesombongannya. Seperti misalnya Al-Quran berbicara bahwa manusia itu terbagi menjadi tiga. Ada yang zalimun li nafsi, yang menzalimi dirinya sendiri. Ini yang sulit untuk mendapatkan hidayah. Ada yang muqtasid, muqtasid itu hemat dalam beribadah, hemat juga dalam taat kepada Allah. Ya pelit, sholat sunnah dia gak lakukan, pelit lah. Pokoknya yang wajib-wajib saja. Ya. Tapi mending kalau dia tidak berbuat maksiat, tapi kalau berbuat maksiat nanti terkurangi. Ya. Sampai nanti di akhirat ada beberapa kaum yang antara perbuatan baik dan buruknya itu seimbang. Sehingga mau masuk surga tidak, mau masuk neraka juga tidak. Ini yang akhirnya dikasih syafaat oleh Rasulullah SAW untuk masuk surga. Ya, tapi jangan berharap kita begitu, jangan jadi orang pelit. Ya, dan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Nah, ini orang Yahudi ini adalah tipe orang yang hatinya tertutup, tidak mau menerima hidayah, tidak mau menerima nasihat. Kenapa? Karena sesungguhnya agama itu nasihat. Agama itu semua, Yahudi, Nasrani, Islam, Buddha, itu isinya nasihat. Ya, tapi di antara agama-agama itu ada yang menyeleweng. Ya, misalnya perjanjian lama, dia mengatakan bahwa nabi, orang yang pertama kali telanjang itu, pertama kali minum minuman keras Nabi Nuh. Lalu dia keluar minum anggur itu dalam keadaan telanjang dan tertawa terbahak-bahak. Nabi Daud juga disebutkan di situ bahwa dia habis menggauli selir-selirnya keluar dalam keadaan telanjang dan tanpa malu. Ada lagi disebutkan bahwa Nabi Lut itu dalam tawaf mereka nih, bahwa Nabi Lut itu mencabuli dua putrinya yang dari perbuatannya keduanya mengandung dalam taurat mereka. Itu yang ditentang oleh Al-Quran. Yang seperti itu tuh sejak dulu ditentang oleh Al-Quran. Maka kalau sekarang ada pertentangan antara orang Islam dengan orang yang non-Muslim tentang masalah aurat, sejak dulu seperti itu, nggak berubah. Orang Islam nggak suka pornografi, yang ini perjuangkan pornografi sampai mati dia perjuangkan. Kenapa? Bagi mereka itu manis. Al-Quran mengatakan bala man kasaba sayyi'atan, ya orang yang mengusahakan perbuatan buruk. Jadi dia usahakan perbuatan buruk itu. Kenapa? Karena bagi dia manis. Ya, kalau manis, kenapa tidak diperjuangkan? Bagi dia itu adalah penghidupan mereka. Seperti itu. Sebutnya kasaba. Atau dalam surah Yunus, surah ke-10 ayat 27. Walladzina kasabu. Walladzina kasabu sayyi'ati. Orang-orang yang memperjuangkan, orang-orang yang mengusahakan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi perbuatan dosa kenapa dijadikan usaha? Karena bagi dia manis. Dan dia tidak hidup kalau tidak berbuat dosa. Seolah-olah tidak ada lagi lahan untuk mencari nafkah kalau tidak jual orang wanita. Nah, asal-usulnya bagaimana itu Taurat itu bisa ditulis seperti itu? Bisa ada tulisan bahwa nabi-nabi berbuat zina, minum-minum keras dan seterusnya mabuk. Asal-usulnya bagaimana itu? Dibayar. Dibayar oleh penguasa untuk tulis itu supaya mereka lakukan itu dalam keadaan halal-halal saja. Ayat 89. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم كتاب ولما dan ketika, dia yang belajar gerak nada nih. ولما dan ketika jaa datang hum kepada mereka, apa yang datang? Kitabun, kitab. Min dari indillah, sisi Allah. Dan ketika telah datang kepada mereka kitab dari sisi Allah. Musaddiqun. Musaddiq itu artinya paling tidak tiga artinya. Ya, dari kata saddaqa. Saddaqa. Kalau saddaqa benar. Tapi kalau kasih tasydid, saddaqa artinya membenarkan, mengoreksi, mempercayai. Kata-katanya musaddiq. Jadi ini terbuka untuk penafsiran yang lebih luas. Ketika Al-Quran yang datang dari sisi Allah, musaddiqun, ia membenarkan, mempercayai dan mengoreksi lima mahum, apa yang ada pada mereka. Al-Quran percaya kepada Taurat, membenarkan Taurat, tapi juga mengoreksi kesalahan-kesalahan Taurat. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dan dulu mereka yastaftihuna, meminta kemenangan, 'alal ladzina kafaru, atas orang-orang yang kafir, dengan sebenarnya yastaftihuna dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang-orang Yahudi kalau mau perang, misalnya Aus, siapa itu, Banu Khainuqa dan Banu Quraidah, Banu Nadir, dia mau memerangi, mau perang, dia katakan kami akan perangi kalian dengan perang yang sangat dahsyat karena kami percaya bahwa Nabi terakhir ikut perang bersama kami. Padahal Nabi Muhammadnya belum dilahirkan. Ini yang hadisnya ada di depan saya ini. Ini yang kemudian menimbulkan perselisihan, selisih antar para ulama. Ini kan namanya tawassul. Saya berperang, memerangi kalian bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang mengatakan, ya Allah, menangkanlah kami atas mereka orang-orang kafir karena kami percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka percaya kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, ketika Nabi Muhammad sudah diutus, mereka ingkar. Mereka tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud ayatnya ke sini. Ini yang dijadikan ayat ini dijadikan oleh orang-orang yang membolehkan tawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar. Ayat ini. Tapi apakah benar seperti itu? Benar para ulama. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih yang paling selamat. Falamma ja'ahum ma'arafu, maka ketika mana? Falamma ja'ahum ma'arafu, maka ketika datang kepada mereka ma'arafu, apa yang mereka ketahui, datang Nabi Muhammad yang mereka ketahui, sifat-sifatnya diketahui, bahkan namanya diketahui. Bahkan ada disebutkan di situ kelak Nabi terakhir akan diutus dari balik Gunung Paran dan membawa pasukan 10.000. Siapa itu kalau bukan Nabi Muhammad? Gunung Paran, Paran dihajar, yang membawa pasukan 10.000 untuk menaklukkan Mekah, itu siapa? Cuma satu-satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau tentang bahasan ini, ada di ada salib di bulan salib. Ada buku itu, bagus dibaca. Dia katakan bahwa sampai sekarang masih ada tulisan itu, ayat yang tadi saya baca masih ada di perjanjian lama atau Taurat mereka. Kalau kita punya software, ada software itu ya, software Bible versi Indonesia. Dikeluarkan oleh ini yang di sini apa tuh, lembaga kita Indonesia, itu kita tulis Gunung Paran, nanti akan keluar itu ayat-ayat tentang itu. Di situ ada disebutkan bahwa Mesia, Nabi terakhir yang dijanjikan, akan keluar dari balik Gunung Paran membawa pasukan 10.000. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau menaklukkan Mekah, 10.000 pasukan yang dibawa. Ketika mau haji wada, juga 10.000 pasukan yang dibawa. Ya, makanya kenapa orang-orang Yahudi itu ketika diserang mereka lari ke Madinah. Di Israel sana ketika diserang mereka lari ke Madinah karena mereka berharap bahwa Nabi terakhir adalah akan dari keturunan mereka. Karena tertulis bahwa Nabi terakhir akan hidup di Madinah. Falamma ja'ahum ma'arufu kafaru bihi, maka ketika datang kepada mereka ma'arufu, apa yang mereka ketahui, kafaru bihi, mereka ingkar. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah lah atas orang-orang kafir. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghiyan an yunzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min 'ibadihi faba'u bighadabin 'ala ghadab wa lil kafirin 'adabun muhin. Bi'samashtaru bihi anfusahum, duh buruk sekali apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Ayakfuru bima anzalallah, karena mereka kafir, ingkar terhadap apa yang Allah turunkan. Baghyan, alasannya karena baghi, dengki. Kenapa mereka iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baghyan, dengki, karena kedengkian mereka. Ayunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi, mereka tidak suka kalau Allah menurunkan dari karunia-Nya kepada orang, menurunkan karunia-Nya, menurunkan rezekinya, menurunkan kenikmatan-Nya kepada orang yang Allah kehendaki dari hamba-Nya. Mereka tidak suka. Bayangkan, Allah tidak disuka oleh mereka. Bahkan Jibril itu dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Nanti kita akan dapatkan bagaimana orang Yahudi memusuhi Jibril dalam Al-Quran. Terus sampai sekarang terasa sangat aneh bagaimana Jibril dianggap musuh oleh orang Yahudi. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, "Hey Muhammad, kami ini di belakang kami ada ribuan orang Yahudi. Saya adalah duta mereka. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh seorang rasul. Kalau kamu rasul pasti kamu bisa jawab." Lalu Rasulullah SAW katakan, "Apakah kamu akan percaya kalau saya menjawab sesuai dengan kebenaran?" Mereka katakan, "Ya." Dijawab oleh Rasulullah SAW, maka pertanyaan terakhir, saya perlu ceritakan nggak pertanyaannya nih? Ya, orang Yahudi dia tanya. Yang ditanyakan pertama, kenapa anak itu bisa laki-laki bisa perempuan? Bayangkan, nggak pernah belajar kedokteran di Muhammad. Yang kedua, kenapa anak bisa seperti ayahnya, bisa seperti ibunya? Bayangkan, pertanyaan macam-macam. Terus, makanan yang pertama orang-orang di surga seperti apa? Itu antara lain. Saya akan jawab yang pertama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza 'ala maniyul mar'ati maniyya rajuli fattahada syabahal walad." Kalau sperma dia mendominasi sel telur, air laki-laki lebih mendominasi daripada air perempuan, lalu bersatu, terbuahi, maka dengan izin Allah, anak itu akan seperti anak itu akan laki-laki. Kalau yang mendominasi punya perempuan, anak itu akan perempuan. Terus tentang kemiripan, jika yang jika yang keluar dulu itu laki-laki, nanti anaknya seperti bapaknya. Nah, maka kita bisa lihat hampir semua orang mirip bapaknya meskipun perempuan. Seperti itu. Lalu kalau yang duluan ibunya, nanti kan seperti ibunya. Nah, itu timbul teori lagi tuh. Kalau keluarga bersama-sama, ya tidak mirip ibunya, tidak mirip bapaknya. Ya, kita bisa lihat tuh. Tengah-tengah. Saya bisa melihat ya. Saya punya anak 6, jadi saya tahu mana yang mirip saya, mana yang mirip ibunya, mana yang tidak mirip saya, tidak mirip ibunya. Mana yang laki-laki, saya tahu. Bagaimana caranya saya tahu, belajar dari sama saya. Lalu pertanyaan terakhir, katanya. Pertanyaan terakhir, ini sebuah harga yang paling mahal. Kalau pertanyaan ini cocok dengan kita, maka semua orang Yahudi akan masuk Islam. Kata Nabi Muhammad, apa itu pertanyaannya? Gampang. Siapa kekasih kamu dari malaikat? Nabi Muhammad katakan Jibril. Lalu mereka katakan, tidak, Jibril adalah musuh kita. Di sini kita berbeda. Nggak masuk Islam mereka. Sudah dijawab semuanya, sudah benar. Kenapa? Karena mereka katakan, karena Jibril yang yang menyiksa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dulu, itu Jibril yang angkat gunung, yang membanting orang, itu Jibril. Maka mereka tidak suka dengan Jibril. Jadi jangankan Nabi Muhammad, Jibril saja dimusuhi. Lebih dari itu Allah dimusuhi gara-gara salah memberikan wahyu. Mestinya kepada mereka, kepada turunan Nabi Ismail, padahal mereka bersaudara. Ya, saya kembali lagi, orang Israel dengan orang Islam bersaudara sebenarnya dari segi keturunan darah ya. Semuanya berpulang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Ismail, punya anak Ishak. Ismail punya anak 12, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12. Dari situlah suku-suku Yahudi. Ya. Ini bawa iman, tapi mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka tidak mau beriman kepada Nabi Isa alaihi salam, dikejar-kejar, mau dibunuh dan seterusnya. Ya, tapi begitu mereka mau membunuh Nabi Muhammad, mereka malah terusir karena mereka dikalahkan oleh kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faba'u bighadabin 'ala ghadab, maka kembalilah mereka dengan siksa, dengan murka di atas murka. Walil kafirina 'adzabun muhin, dan bagi orang kafir ada siksa yang menghinakan. Orang kafir, bayangkan kepada Allah dia dengki. Dengki kepada Nabi Muhammad, dengki kepada Allah. Tidak beriman kepada satu nabi sama dengan tidak beriman kepada seluruh nabi. Karena yang dibawa oleh nabi siapapun dia, itu sama, tauhid. Tidak beriman kepada satu nabi sama dengan tidak beriman kepada seluruh nabi. Tidak beriman kepada satu ayat Al-Quran sama tidak beriman kepada seluruh Al-Quran. Karena tidak bisa dipisah-pisahkan itu. Itu semua paket-paket tauhid, paket wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh didustakan. Ayat berikutnya ayat 91. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila 'alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ دَنْجِكَ dikatakan kepada mereka orang-orang Yahudi, aminu, berimanlah kalian, bima anzalallahu, kepada apa yang pernah Allah turunkan. Qalu, mereka mengatakan, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Padahal apa yang diturunkan kepada mereka dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sama saja. Isinya adalah tauhid, isinya adalah hukum, isinya adalah akhlak. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَعَهُ, dan mereka tidak mau percaya, mereka kafir terhadap kitab setelahnya. Injil tidak dipercaya, yang padahal itu juga diturunkan kepada Bani Israel. Al-Quran lebih-lebih tidak dipercaya. وَهُوَ الْحَقُّ, padahal Al-Quran itu benar. مُصَدِّقًا, mempercayai, membenarkan dan mengoreksi, lima ma'hum, terhadap apa, terhadap kitab yang ada pada mereka. Qul, kalau kalian beriman, katakanlah wahai Muhammad, falima taqtuluna anbiya Allah, kenapakah kalian membunuh nabi-nabi Allah? Yang membunuh sebenarnya orang-orang Yahudi yang sudah jauh, sudah pada meninggal. Tapi kenapa Allah katakan kalian? Karena sifat orang Yahudi waktu di Madinah dengan Yahudi yang sudah lewat itu tidak berbeda, sama saja. Ini juga membunuh Nabi Muhammad, sama saja. Qul, falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Katakan, hai Muhammad, kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya jika kalian memang beriman? Mereka akan beriman, kenapa dibunuh kalau beriman? Nabi kok dibunuh? Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat, dan sungguh telah datang kepada kalian Musa bil bayyinati, dengan membawa bukti-bukti. Mana bukti-buktinya? Bukti-buktinya misal setiap hari orang-orang Mesir yang anak pertama orang-orang Mesir meninggal setiap hari, itu salah satu. Terus air mereka dipenuhi oleh belalang, dipenuhi oleh katak, dan mereka tidak bisa minum, penuhi oleh darah. Itu bukti bagi Bani Israel akan kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Diselamatkannya mereka dari kejaran Fir'aun, laut dibelah, mereka selamat, Fir'aun tenggelam. Mereka setiap hari datang manna wa salwa, ya, datang burung, mereka ambil dengan mudah untuk dimakan. Demikian juga madu, Salwa itu embun, tapi kalau dimakan sendirian dia rasanya manis. Tapi kalau dia dipakai roti, dia rasanya sedap. Seperti itu. Itu tidak ada. Sekarang tidak ada. Zaman dulu ada. Hanya Bani Israel menikmati itu. Ini satu mukjizat. Satu bukti bahwa Nabi Musa adalah Nabi yang sesungguhnya, Nabi yang benar yang harus diimani. Tapi mereka apa yang mereka lakukan? Summat takhutumul ijla. Lalu kalian malah menyembah patung sapi. Yang disembah patung sapi yang dibikin dari emas. Mimba'adihi, setelah itu antum zalimun, dan kalian dalam keadaan zalim. Ini sudah jam 11 nih. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya teruskan. Supaya selesai surah Al-Baqarah. Ya. Isa bin Maryam itu diperkuat oleh Ruhul Kudus. Ya, persisnya ketika Al-Qur'an mengatakan di ayat berapa tadi Bu ya? 87. Ya. Persisnya ketika Nabi Isa bentar. Ya, ini dia. Di ayat berapa nih ya? Jadi ada ayat Al-Qur'an, wa id ayyatuka bi ruhil qudus, dan ingatlah wahai Isa, id ayyatuka, ketika aku memperkuat kamu bi ruhil qudus, dengan ruhul qudus. Tukallimun nas. Kamu berbincang dengan manusia, berbincang dengan banyak orang, fil mahdi, pada saat masih digendong, masih bayi bisa bicara. Itu diperkuat oleh Jibril. Ini merujuk ayat ini, Ruhul Kudus adalah Jibril. Menurut Al-Qur'an. Nah, Ruhul Kudus bagi orang Nasrani, Ruhul Kudus itu adalah Allah. Ruhul Kudus itu adalah wahyu. Wahyu, Allah, Isa, itu satu. Itu yang disebut tiga tapi satu. Trinitas. Tapi itu bukan Bani Israel punya pengertian, itu Yunani. Nah, saya tidak tahu orang Yahudi kenal Ruhul Kudus apa tidak. Kalau kenal, apa bagi mereka Ruhul Kudus itu? Tapi orang Nasrani mengatakan Ruhul Kudus adalah Allah juga. Maka Allah adalah Ruhul Kudus, Ruhul Kudus adalah Allah, Allah adalah Yesus, Yesus adalah Ruh Kudus, Ruh Kudus adalah. Muter-muter. Ada lagi? Ya, banyak boleh. Tentang tawasul, Pak. Ya. Tawasul kepada orang yang sudah mati, sedangkan orang mati kan masa lalu kan urusan Allah, Pak. Kalau Bisa kunjuran, Pak. Oh, gitu ya. Ya, saya sudah sering mengatakan di awal-awal ya. Jadi tawassul itu ada dua macam. Nah, sekarang tawassul itu apa sih? Ya enggak. Tawassul itu adalah proposal yang kita ajukan kepada Allah agar doa kita cepat dikabul. Proposal dia. Perantara. Tawassul terbagi menjadi dua. Ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Yang disyariatkan ada tiga. Tawassul dengan Asmaul Husna. Ini yang paling tinggi. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya asma'ul husna, nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah biha dengan asma'ul husna. Kita puji-puji Allah dengan asma'ul husna-nya, baru setelah itu kita minta. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim Irhamna misalnya. Seperti kita membaca surah Al-Fatihah, kita puji Allah dulu, baru ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqimnya belakangan. Tapi muji Allah dulu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, itu kan puji-pujian itu. Ini namanya tawassul dengan asmaul husna. Yang kedua, tawassul dengan amal yang saleh. Ya, kita banyak sholat, banyak sholat sunnah, banyak baca Quran, banyak sedekah, banyak berbuat baik, baru setelah itu kita minta kepada Allah. Ya Allah, saya sudah, ya Allah, saya berbuat baik ini dan itu, kita sebutkan. Kalau saja ikhlas perbuatan saya ini, ya Allah, mohon misalnya segala kesusahan kami diangkat oleh-Mu. Bisa. Ini adalah tawassul dengan amal yang saleh. Yang ketiga adalah tawassul dengan doanya orang-orang yang saleh. Kita boleh meminta dari orang-orang yang saleh doa-doa. Tentu yang masih hidup. Ya. Kalau sudah mati kan bagaimana kita minta doa kepada orang sudah mati? Ya kan? Karena dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya kan? Bagaimana kita bisa meminta doa dari dia? Dia sudah mati. Kalau sudah mati terputus amalnya. Artinya dia enggak bisa berbuat apa-apa lagi, sudah mati. Seperti itu. Nah, selain yang tiga ini tidak boleh. Tiga aja boleh. Asmaul Husna, amal yang soleh, doanya orang-orang yang soleh. Baik. Itu dia. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak kita teruskan. Waktunya masih satu jam. Ada? Silakan. Sekarang. Ya, Allah telah menjelaskan sifat-sifat orang Yahudi. Bagaimana kita atau cara kita menghadapi orang Yahudi? Sifatnya belum dijelaskan semua, ini banyak sifatnya. Misalnya suka makan yang riba, makan yang haram. Ya. Pertama, sikap kita jangan kita meniru orang Yahudi. Ini paling penting. Seperti apa sifat orang Yahudi? Ya. Sifat orang Yahudi ada yang bagus juga, cerdas. Ha. Itu juga itu perlu kita ambil. Ya. Liciknya jangan, kayak tadi itu licik tuh. Ya. Nah, cerdasnya boleh. Ya bikin komputer itu orang Yahudi. Ya. Banyak software sampai kepada kita itu software mentahnya orang Yahudi bikin. Program-programnya, misalnya ada program Holy Quran pakai Visual Basic, pakai Fox Pro, pakai bisa dibikin seperti itu tuh. Orang Yahudi bikin masa. CD perpustakaan hadis yang terdiri dari 3.400 jilid buku itu apa namanya program mentahannya Yahudi bikin. Kita menikmati itu. Komputer nih, ya kan? Kita nikmati itu. Jadi di satu sisi kita boleh berterima kasih kepada mereka, ya kan? Tapi di sisi lain sifat-sifat yang buruknya, pertama yang harus kita lakukan adalah jangan kita meniru, jangan kita terprosok ke dalam sifat-sifat seperti itu. Mana sifat-sifat mereka? Sifat mereka suka berdusta, suka makan yang haram, suka menipu, suka mengadu domba, tidak beriman kepada Islam. Mereka antara yang seperti itu. Terus merasa paling selamat, pasti tidak akan disiksa. Orang Islam juga banyak yang merasa paling selamat, ya kan? Pasti tidak akan disiksa. Ada juga yang habis haji, dia pulang, kita sudah haji, dosa-dosa sudah gugur. Sekarang tidak usah sholat, nanti tahun depan haji lagi. Ada seperti itu. Jangan kita seperti orang Yahudi. Nah, sikap yang kedua, kita harus berhati-hati. Kita mesti menjaga diri kita. Kita mesti bentengi diri kita, keluarga kita dari ulah-ulah orang Yahudi. Karena orang Yahudi yang mereka bidik dari kekuatan umat Islam adalah kekuatan yang paling kuat. Anak-anak muda, lapisan anak muda ini yang dibidik, yang dirusak. Karena mereka kelak akan menjadi pemimpin. Dirusak dengan apa? dirusak dengan seks, dirusak dengan minuman keras, dirusak dengan narkoba, itu alatnya seperti itu. Bagaimana kita membentengi kita, membentengi keluarga kita dari itu semua? Apakah akidah kita sudah cukup kuat untuk membentengi serangan-serangan seperti itu? Apakah akhlak mental kita sudah kuat untuk membentengi hal-hal seperti itu? Apakah anak kita pasti selamat dari hal-hal seperti itu? Sudahkah kita bentengi anak kita dengan akhlak yang kuat, akidah yang kuat, syariah yang kuat? Atau apakah kita biarkan saja anak kita lihat TV tanpa kita kontrol? Kita biarkan saja anak kita membaca majalah-majalah porno tanpa kita kontrol? Dan seterusnya, dan seterusnya. Karena dunia ini, tidak ada satupun di dunia ini yang tidak menjadi bidikan orang-orang Yahudi. Karena mereka ingin semua rusak seperti mereka rusak. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ya. Yang pertama, zalimun li nafsi. Orang yang selalu berbuat maksiat. Yang kedua, muktasid. Orang yang hemat. Hemat dalam ibadah. Ya. Ada lagi? Ya, Ibu. Yahudi itu salah satu suku. Dia ada 12 suku. Ya, salah satu suku dari Bani Israel. Yahudi itu ya. Kalau Bani Israel berarti anak keturunannya Nabi Yakub. Jadi Israel itu sebenarnya dia bahasa Ibrani yang kalau dalam bahasa Arab itu saleh. Ya Bani Israel, wahai anak keturunan orang yang saleh. Jadi Al-Quran kalau bicara ya Bani Israel biasanya bahasanya halus ya. Wahai Bani Israel, ingat nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Bahasanya halus. Karena apa? Untuk mengelus hati mereka supaya lunak. Sesungguhnya seperti itu. Tapi begitu bicaranya dengan kata-kata Yahud, walan tarudu anka al-yahud wal nasara hatta tattabi' millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda walan ittaba', seperti itu. Ila bahasanya keras kalau bicara Yahudi, karena Yehuda ini salah satu keturunan Nabi Yakub yang banyak berbuat hal-hal yang sejak dulu hal-hal yang tidak disukai. Bahkan dalam perjanjian lama ada disebutkan Yehuda ini dia mencabuli menantunya sendiri yang bernama Tamar. Yehuda seperti itu. Ya, Yahudi sekarang berkeliaran di mana-mana. Dulu Israel nggak boleh masuk Indonesia. Sekarang Indonesia kayaknya sampai Israel mati tidak bisa nafas, tidak dapat duit. Seperti itu. Bentul 80% punya Yahudi itu. Ya, selamat kepada mereka yang merokok bentul. Selamat kepada mereka yang merokok jarum. Itu paling besar dananya dari Yahudi. Selamat bagi mereka yang menyumbang Yahudi. Selamat. Gudang garam juga sama. Yahudi yang paling besar itu. Sahamnya tuh. Selamat. Teruskan merokok. Ya, Anda masuk surga bersama mereka. Ada lagi? Ya. Ketika mau serang Islam? Ya. Begini, ada ayat Al-Qur'an yawadul ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir dari ahli al-kitab dan orang-orang musyrik. Jadi mereka untuk serang Islam, mereka bersatu. Tapi di antara mereka juga terjadi permusuhan. Tapi ada ayat-ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa yang paling dekat dari ahli al-kitab kepada kamu adalah orang Nasrani. Itu ada. Ya, jadi semua ayat-ayat ini titik-titiknya harus kita lihat. Ya, tapi jangan dilihat orang per orang gitu ya. Jangan lihat kasus per kasus begitu. Pada umumnya seperti itu. Orang Nasrani lebih dekat daripada orang Yahudi. Karena mereka merasa senasib dengan kita. Di mana merasa senasibnya? Ya, nabi mereka dikejar-kejar. Ya, nabi mereka tidak diimani. Kita, nabi kita juga tidak diimani. Seperti itu. Dan sekarang sudah ada usaha-usaha untuk mendekatkan antara tiga agama. Muncullah buku Tiga Agama Satu Tuhan. Ya, itu betul. Orang Yahudi Tuhannya Allah, orang Nasrani Tuhannya Allah, orang Islam Tuhannya Allah. Ya enggak, mestinya memang seperti apa yang diucapkan dalam Al-Qur'an, qul ta'alu, qul ya ahlal kitab ta'alam ila kalimatin sawa. Katakanlah hai Muhammad, marilah hai ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, marilah kita menuju titik menuju kata yang sama. Alla ta'budu illallah, jangan kita menyembah kecuali Allah saja. Karena Tuhannya sama-sama Allah. Sebenarnya ke sana. Ya, titik pertemuannya Tuhannya sama-sama Allah. Orang yang Nasrani juga mengatakan Tuhannya adalah Allah, tapi mereka telah mencampur adukan dengan Trinitas itu. Dan itu bukan ajaran sesungguhnya. Itu ajaran Yunani itu. Jadi Nabi Muhammad dulu sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada ahli kitab. Nah, kita seperti saya sekarang ya hanya berdakwah di Wali Songo aja. Ya, kita belum berdakwah kepada orang-orang Nasrani. Sebaliknya orang Nasrani berdakwah terus kepada kita. Ya kan? Tapi saya tidak pesimis. Saya sedang melakukan itu. Saya sedang bikin CD sudah jadi, buku sudah jadi. Tinggal menunggu kesepakatan untuk menyebarkannya. Ada lagi pertanyaan? Bentar, ini apa nih? Pertanyaannya ialah, huruf penuh. Orang Yahudi hatinya tertutup. Apakah orang Islam yang ingkar kemudian ingin bertobat tidak dapat hidayah? Ya, kalau dia ingkar, ingin tobat, Allah akan terima tobatnya sebelum matahari terbit dari barat. Ya. Ya. Sebelum nafas sampai di tenggorokan. Orang Islam yang sombong dan zalim, apakah termasuk Yahudi? Ya tidak. Islam yang sombong dan zalim, apakah termasuk Yahudi? Tidak. Dia Islam tapi sombong ya. Zalim dia. Ya enggak. Nah, sombong dan zalim itu bertentangan dengan iman. Bertentangan dengan iman. Orang yang tidak mau menolong orang fakir, orang miskin itu bertentangan dengan iman. Ya, tapi jangan mentang-mentang kamu ngomong begini, saya nanti minta-minta. Ya, enggak ada yang terkait. Jangan. Tolong dijelaskan tanda-tanda orang yang hatinya tertutup tidak diterima tobatnya. Yang hatinya tertutup. Tanda-tandanya seperti apa ya? Tolong dijelaskan tanda-tanda orang yang hatinya tertutup tidak diterima tobatnya. Saya tidak mengatakan hatinya tertutup tidak diterima tobatnya. Ya, hatinya tertutup bisa terbuka kalau Allah mau. Ya. Jadi begini, Al-Qur'an mengatakan di antara manusia ada yang tidak dikasih hidayah oleh Allah. Siapa mereka yang tidak dikasih hidayah? Mereka orang-orang yang zalim. Mereka orang-orang yang tidak mau menepati janjinya. Mereka orang-orang yang sombong. Mereka orang-orang yang ayat-ayatnya misalnya seperti innallaha la yahdil qawmal zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ya, apa saja yang bertentangan dengan akidah itu potensinya kuat sekali untuk tidak dapat menerima hidayah. Seperti itu. Datang ke dukun. Nah, ini baru nih, tobatnya tidak diterima. Ya. Nah, saya sudah jelaskan itu ya. Tentang dukun itu. Ya enggak? Man ata kahinan au man ata arrafan fasalahu an syai'in hujibat anhu taubatu 40 lailah. Fa in saddaqu bima qala kafar. Barang siapa datang kepada arraf. Arraf itu orang yang mengklaim dirinya mengetahui sesuatu yang sudah terjadi. Arraf. Misalnya orang kecurian motor, kecurian mobil, datang ke orang pintar. Nah, dia katakan, oh mobilnya di sana, tunggu saja kalau jam 8 nanti mobilnya lewat. Nah. Ya, kalau benar terjadi itu karena dibisikin sama jin, jinnya itu kerjasama dengan orang itu sana, gitu kan? Nah, jadi dengan kita bertanya maka tobat kita 40 malam tidak diterima oleh Allah. Fa in saddaqahu bima qala, kalau kita membenarkan, kita yakin. Kafar, maka kita kasih. Datang kepada kahin. Kahin itu orang yang mengklaim dirinya mengetahui masa depan. Mau menikah, datang dibawa fotonya. Ini namanya Budi. Menikah dengan siapa? Ini namanya Kunter misalnya. Dihitung-hitung, wah ini cocok, langsung dilangsungkan pernikahannya. Ya, dengan hitung-hitung begitu aja, bohong. Ya, orang seperti ini juga tobatnya tidak diterima 40 malam. Kalau membenarkan, dia termasuk orang kafir. Jadi paling sip kita kembali kepada tauhid, kembali kepada ajaran Islam yang benar. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak saya teruskan nih, masih ya. Assalamualaikum. Sejak dulu ya, karena ya sejak dulu itu dipertahankan bahwa budaya harus dipertahankan. Tidak ya. Ya memang, ya. Ya kita ini, gimana? Cari berkahnya boleh, tapi caranya seperti apa? Ya, kalau mau cari berkah baca saja Quran yang banyak, sedekah yang banyak, ya, doa yang banyak. Nggak tahu, saya rumah saya mau dibakar pernah. Iya ya, artinya ibu mengatakan saya santun bagi orang-orang tertentu, waduh saya ini keras banget. Begini, kalau menurut saya ini melihat bangsa Indonesia ini besar dengan jumlah umat Islam juga terbesar sedunia. Oleh karenanya pantas kalau orang Yahudi, orang Nasrani takut kepada Indonesia. Ya, nah, ini meskipun kualitasnya tidak sebagus kuantitasnya, tapi merupakan ancaman. Oleh karenanya mereka serang kekuatan yang paling hebat, anak-anak muda yang mereka serang dengan sekolah-sekolah model itu efektif sekali untuk merusak akhlak. Orang yang berbuat zina dalam sekejap kepribadiannya akan hancur, akan berubah. Orang yang judi dalam sekejap akan berubah kepribadiannya. Orang korupsi dalam sekejap kepribadiannya juga akan berubah. Bahkan Rasulullah SAW tidak beriman orang yang saat itu berbuat orang minum keras, berzina, mencuri dan seterusnya. Bukan sekedar berubah, tidak beriman karena bertentangan dengan iman. Saya melihat juga bahwa bangsa Indonesia yang besar dan mayoritas muslim ini latar belakang keislamannya sangat beragam. Tapi sebagian besar di Jawa latar belakang masuknya Islam itu melalui akulturasi budaya, akulturasi agama, percampuran, sinkretisme, itu asalnya seperti itu. Maka kita jangan heran kalau di Solo ada tebu dinikahkan, dibawa di masjid, ada sihotnya, ada maharnya, ada sembelih kambing, ada sembelih kerbau, kepala kerbaunya dipendem supaya panen tebunya selamat, giling tebunya juga selamat. Seperti itu. Itu ajaran Buddha, ajaran Hindu masuk ke dalam ajaran Islam. Bagaimana ya caranya ustadz yang di Jakarta seperti saya ini untuk kasih tahu kepada mereka? Tentu akan sulit sekali, saya tidak tahu alamatnya mereka di mana. Ya. Ya, paling tidak setiap orang Islam harus merasa bahwa dirinya dibebani untuk berdakwah, paling tidak untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena Islam mengatakan bahwa kullukum ra'in, masing-masing di antara kalian adalah pemimpin. Abu Ra'in adalah seorang ayah, adalah pemimpin dalam keluarganya. Seorang ibu adalah pemimpin di dalam rumahnya. Seorang pembantu juga pemimpin di dalam harta majikannya. Dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semuanya adalah pemimpin dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Saudara-saudara sekalian, setiap orang yang beriman diperintah oleh Allah untuk mengajak untuk amar ma'ruf nahi munkar sebisa kita. Ya, karena Anda mungkin berbeda dengan saya kapasitasnya untuk menyampaikan kebenaran, tetapi sebisa Anda memberitahukan kebenaran kepada orang lain. Seperti itu. Saya sebisa saya sampaikan apa yang menurut saya benar berdasarkan Quran, berdasarkan hadis. Di mana saya ini dipanggil, saya ini diundang, saya akan katakan. Di mana orang itu datang kepada saya, dia belajar, saya akan katakan. Sebisa saya, sesuai dengan momen-momen yang sedang dihadapi. Saya kira itu yang bisa dilakukan. Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang banget nih. Begini sebenarnya ya, tentang pemberian, tentang misalnya Ustadz dikasih uang, begini, posisinya begini. posisinya begini. Ustaz. Jadi begini. Gini. Wah. Mau dengerinnya? Ya. Jadi begini, begini. Mestinya sikapnya antara dua pihak ini berbeda. Dari sisi mubalir, dari sisi ustaz, dia harus siap untuk tidak diberi transport. Dia harus siap itu. Sikap dia harus seperti itu. Misalnya si A diminta ngajar di sana, dia jangan pikirkan nanti saya dikasih transport berapa, seperti itu. Tapi untuk bisa punya sikap seperti itu membutuhkan kekuatan yang tidak sedikit. Membutuhkan latihan yang tidak sedikit. Antara lain, dukungannya adalah dukungan ekonomi dia sejak awal. Sekarang misalnya Ustaz pintar, banyak ilmunya, dia mengerti menerangkan yang baik, tapi ekonomi dia lemah. Mengharap itu ada. Ya kan? Nah, tapi yang paling bagus seorang ustaz itu seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang pengusaha. Dia jangan sampai membuang atau meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, yaitu bisnis jualan. Rasul sallallahu alaihi wasallam jualan dari kecil sampai meninggal itu masih jualan. Seperti itu, sehingga tidak mengharap. Tapi kalau diberi sedikit diterima, banyak diterima, dan jangan mentang-mentang sekarang dikasih sedikit, besok dipanggil tidak datang. Itu akhlaknya seperti itu. Ini adalah kelemahan seorang dai. Nah, dari kita orang yang memanggil, semestinya kita mengerti. Kita diukur sesuai dengan kekuatan kita, sepantasnya berapa. Seperti itu. Dan umat, ya boleh, umat dia terkadang kecewa. Dia ngundang karena dikasih uang sedikit tidak datang, dia masih kecewa. Seperti itu. Karena dia dapat ilmu juga dari Allah. Jadi kenapa harus misalnya harus 9 juta, 10 juta baru datang? Ini bukan merupakan akhlak seorang dai memang. Jadi kalau kalau orang yang dia pernah dikecewakan seperti itu bicara, saya kira memang sudah sepantasnya. Ya, saya kira gitulah. Dari dua belah pihak ini harus mengerti. Ustaznya harus lapang dada, ekonominya harus kuat. Yang undang nih harus melihat nih ustaznya perlu dibantu apa tidak. Ya, perlu dibantu apa tidak. Saya kira seperti itu. Tapi saya yang pertama ini paling penting karena saya seorang dai. Saya seorang yang ngajar dari musola ke musola. Saya sejak dulu saya ini cerita. Saya keluar dari Libya, saya jualan gula, jualan kelapa, ngambil satu truk. Supaya apa? Dalam hati saya tidak mengharap bayaran. Seperti itu. Begitu rugi, 2 bulan rugi, saya pindah bikin film, saya. Bikin CCTV. Ya. Kalau ibu lihat film-film CD-CD Granada, ada 12 atau berapa belas judul itu punya saya itu di atas. Jadi boleh setiap hari kita beli metode. Gimana? Saya kira seperti itu. Ada lagi pertanyaan atau kita teruskan? Ini jam, memang dia berhenti jalannya. Kita sampai berapa ya? Ayo sama-sama. Kita tutup sampai sekian saja. Kita doa kafarat majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaat sekalian, kami ingatkan bahwa nanti pukul 13 kristologi dilanjutkan kembali oleh Bapak Awidi. Kurangnya mohon maaf. Dan kami ingatkan kembali, bagi Anda yang sudah bergabung, mendaftar untuk belajar bahasa Arab, mohon untuk, bagi yang bawa formulir, mohon untuk dikembalikan. Karena insya Allah nanti kalau tidak hari Jumat atau hari Selasa, program bahasa Arab sudah akan segera dimulai. Selanjutnya kami juga mohon maaf bagi Anda yang membawa HP, bahwa memang saya ingat dengan nasihat Bang Imad kurang lebih 4 tahun yang lalu, bahwa teknologi ini juga bisa menjadi setan pada saat tertentu, tapi juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, dalam saat-saat masa saat ini, bagi Anda yang bawa HP, mohon untuk dimatikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.